Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami cintai, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul bersama dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu meresap ke dalam jiwa kita. Amin. Mampu menggerakkan tulang-tulang serta urat-urat saraf kita sehingga Amin. Akhirnya tidak hanya sekedar sebuah pemahaman atau wacana saja yang tergambar dalam pikiran kita, tapi mampu tergambar di dalam tindak tanduk dan perbuatan kita keseharian. Amin. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ayat ke-15 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala man yasha. Wallahu alimun hakim. Dan menghilangkan panas hati mukminin, dan Allah menerima taubat orang yang dikehendakinya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para pendengar yang berbahagia, ayat pembahasan kita pada hari ini merupakan lanjutan keterangan dari ayat sebelumnya, yaitu ayat 14. Kalau di dalam keterangan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki sikap, bagaimana sebenarnya menjalankan perintah Allah itu akan berbuah kebaikan dan kebahagiaan bagi hidup seorang mukmin. Apa kebahagiaan akan dicapainya? Wa yansurhum yansurkum alaihim. Kamu akan menang di dalam peperangan kamu. Wa yashfi sudura qaumim mu'minin. Jiwa kamu itu akan merasa tentram dan lega. Tidak ada perasaan was-was, tidak ada perasaan ketakutan lagi di dalam jiwa kamu. Kemudian di dalam ayat pembahasan hari ini Allah mengatakan, menambahkan, wa yuzhib ghaiza qulubihim. Jiwa kamu itu akan menjadi jiwa-jiwa yang tentram, tenang, penuh kedamaian, tidak ada rasa panas lagi. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah akan memberikan salah satu fasilitas terbaik, yaitu ampunan dan taubat bagi orang-orang yang selalu melaksanakan ajaran agamanya. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang memberikan inspirasi baik dan indah bagi kita, bahwa siapa yang tidak ingin hidup nyaman dan bahagia di dalam dunia ini? Siapa yang tidak ingin hidup dalam keadaan tenang? Semua ingin tenang. Kalau begitu laksanakan perintah Allah. Siapa yang tidak ingin hidup dalam keadaan berkasih sayang satu sama lain? Tidak ada saling menjelekkan, saling gontok-gontokan. Semuanya hidup dalam keadaan kedamaian. Makanya Allah mengatakan lakukan, karena wa yuzhib ghaiza qulubihim. Jiwa kamu itu tidak akan lagi panas. Dan siapa yang di dalam kehidupan ini tidak ingin dirinya itu bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dirinya menghadap Allah? Kalau begitu, lakukan yang terbaik. Wa yatubullahu 'ala man yasha, karena pasti Allah akan menghapuskan dosa dan perbuatan salah yang pernah kamu lakukan selama ini. Ya, mungkin akan saya serahkan kepada narasumber kita pada hari ini, ada Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul, tapi dengan satu pertanyaan ini kepada Ustaz Ardiansa. Ustaz Ardi, kenapa Allah memulai redaksi ayat ke-15 ini dengan yuzhib ghaiza qulubihim? Ya. Menghilangkan rasa panas di hati mukmin. Apa maksudnya, Ustaz? Ya, tentu ayat ini kalau kita fahamkan dengan cerita atau kisah bagaimana pengusiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum mukminin, ya, yang beberapa kali mencoba menyelamatkan diri mereka dari perbuatan yang sangat beringas dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang berada di Mekah ketika itu. Ini tentu sangat melukai hati orang-orang yang beriman ketika itu, di mana mereka harus meninggalkan anak mereka, keluarga mereka, bahkan ke keluarga mereka sendiri pun dibunuh di depan mata mereka, seperti keluarga Ammar bin Yasir misalnya. Nah, begitu juga perlakuan-perlakuan yang menghinakan seperti yang pernah dilakukan oleh tuan daripada Bilal bin Rabbah terhadap dirinya dengan menginjak, dan bahkan dia mengatakan, aku menjual budak ini tanpa harga sedikit harga apapun gitu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ketika itu menantang, aku akan membelinya berapapun yang kau inginkan dari diriku terhadap Bilal ini. Nah, ini semuanya baik penghinaan secara fisik maupun penghinaan secara fisikis, ya, itu sangat menyakitkan hati orang-orang yang beriman ketika itu. Nah, dikala terjadinya Fathu Mekah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kota Mekah, dan ketika itu terjadilah suatu apa, katakanlah penaklukan terhadap kota Mekah dari tangan orang-orang musyrik, maka ketika itu ini sangat ya dapat dikatakan sebagai pelipur lara lah bagi mereka, ya, untuk menghilangkan rasa-rasa dendam dan sebagainya, karena apa yang mereka dapati dari apa yang mereka kehilangan dahulu mereka dapati kembali pada kesempatan itu. Nah, ini juga kalau kita tarik kepada konteks kekinian, bahwa membela agama itu dalam artian kalau ada penghinaan terhadap agama kita dalam bentuk wacana, pemikiran, tulisan dan sebagainya, ataupun bahkan sikap, dan kemudian kita menentangnya, yeah, dan kemudian kita melawannya dengan perbuatan, dengan sikap yang terbaik pula, ya, maka ini akan memberikan menghilangkan rasa panas di hati, ya. Kenapa kita masih geram saja terkadang melihat orang-orang yang menghinakan Islam, di antaranya seperti Ahmadiyah, yeah, atau aliran-aliran yang sesat itu? Karena apa yang mereka lakukan itu membakar keyakinan kita, yeah, gitu, membakar apa yang paling mendasar di dalam diri manusia. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa agama atau beragama ini adalah sesuatu yang lebih dibutuhkan dari sekedar makan dan minum. Kalau makan dan minum itu dapat ditunda, bahkan dapat ditunda beberapa hari misalnya, tapi kalau beragama ini tidak dapat ditunda oleh seseorang. Jadi dia adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar dari diri seorang anak manusia. Makanya ketika itu disakiti, ketika itu dilarang, ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia itu. Walaupun kita melihat perlindungan terhadap agama itu selalu tidak mendapatkan tempat dalam pembelaan hak asasi manusia, ya, ketika agama itu dihinakan malah itu tidak termasuk dalam penghinaan terhadap hak asasi, yeah, manusia. Tapi ketika diri, tubuh disakiti, malah itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah, jadi ini sesuatu hal yang menjadi betapa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran yang begitu mendalam, begitu luas kepada kita, bahwa hak untuk beragama itu adalah yang lebih mendasar, dan itu jangan kemudian diganggu, jangan disakiti, jangan dicehina, dan jangan dicemoohkan, karena itu akan menimbulkan reaksi yang begitu berbahaya. Iya, harus diselesaikan cepat, Ustaz, ya. Iya. Kalau tidak, masyarakat Indonesia ini hidupnya tidak nyaman, ya. Jelas. Kan? Merasa jelas. Panas terus. Kasus Ahmadiyah misalnya, kita dan Ahmadiyah, ya. Ini semuanya adalah kasus yang setiap tahun itu memakan korban. Iya. Ya, baik itu korban fisik, ya, korban bangunan, korban pemikiran dan sebagainya. Dan kita pun umat Islam akhirnya habis waktu kita hanya menghadapi hal-hal yang seperti itu. Sedangkan masih energi banyak, kita, masih banyak hal-hal yang lain yang perlu. Oleh karena itu dihimbau, kita menghimbau kepada pemerintah dan kepada stakeholder di bangsa ini untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Hmm. Jadi jangan kemudian nanti FPI maju, ya, membuat satu demon yang apa yang begitu tegas pernyataannya, dianggap kemudian terjadilah anarkis, ada provokatornya, yang kemudian terjadilah apa yang dahulu terjadi di Silang Monas misalnya, kemudian dianggaplah orang-orang dari kalangan saudara-saudara kita dari FPI ini, dikatakanlah ini orang-orang Islam yang apa anarkis, perbuatannya sangat tidak islami dan sebagainya, membuat orang lain merasa tidak nyaman, iya. Sedangkan sebenarnya inti permasalahan tidak pernah tersentuh, itu begitu. Hanya sekedar reaksi, iya, dari permasalahan. Makanya pepatah kita kan mengatakan tidak ada asap kalau tidak ada api. Ya, artinya ada pembakaran dahulu baru munculnya asap, tidak akan terjadi akibat tanpa ada sebab. Maka daripada itu selesaikan dahulu sebabnya, baru dapat diselesaikan akibatnya. Jangan bicara reaksi, tapi bicarakan aksi sebelumnya, gitu. Baik. Dan ini juga merupakan salah satu cara bagaimana mewujudkan kehidupan yang tentram di masyarakat. Betul, dan bangsa ini. Begitu. Dan itulah yang harus kita katakan. Kita katakan kan negara ini demokrasi. Ya. Demokrasi itu kan ujung-ujungnya suara terbesar, suara terbanyak. Nah, siapa yang suara terbanyak di negara ini? Ya. Orang yang tidak mendukung Lia Eden, orang yang tidak mendukung Ahmadiyah. Mengapa kita memusuhi? Bukan karena memusuhi personnya, tetapi karena mereka masih mengaku sebagai seorang muslim, dan masih mengaku sebagai seorang muslimah. Kalau mereka keluar dari Islam dan tidak menyatakan bahagian daripada Islam, enggak ada masalah. Mereka mengatakan agama saya agama ini misalnya, agama A, agama biru, agama ini, silakan. Ya, agama hitam, agama putih, itu silakan. Tapi ketika dia mengatakan dirinya sebagai Muslim, sebagai seorang yang beragama Islam, inilah yang menjadi permasalahan. Ya, memang juga banyak juga Ustaz. Bukan masalah itu saja, tapi masalah hukum dan kandungan hukum Islam ini banyak sebetulnya para orang-orang Barat dahulu banyak sangat membenci kan begitu. Tapi pada kenyataan sekarang banyak sekali yang diikuti. Seperti sunnah Rasul tentang khitan kan begitu kan. Dulu banyak yang membenci tentang masalah hukum bunuh membunuh, iya kan, hukum kisos istilahnya kan gitu kan. Ini kan banyak dulu yang membenci, tidak adil lah inilah. Tapi orang-orang yang membenci itu sekarang mengakui kan gitu. Maunya kalau idah sudah mengakui substansi Islam itu dalam segi hukumnya, paling tidak memang harus diakui secara keseluruhan kan begitu. Inilah yang membuat manusia itu selalu dalam permusuhan dia. Sama seperti pada masa Rasulullah dahulu, mereka membenci, tapi membenci turunnya Al-Quran pertama kali sambil ditutup-tutupnya kuping mereka, padahal ditutup kuping itu pun masih terdengar keindahan Al-Quran tersebut. Memang nggak bisa dielakkan. Artinya keindahan Islam mereka tersebut melakukan karena sebenarnya tahu itu betul dan tahu itu betul, itu indah, iya. Dan mereka berusaha untuk menjauhi itu begitu. Maka ketika terjadi nanti peperangan dalam hal ini untuk memerangi, itu memang atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dikatakan dalam kajian ayat sebelumnya itu Allah yang akan menggerakkan tangan-tanganmu, sebetulnya itu atas dasar keinginan Allah. Kalau kita kaji ayat yang ada dalam firman Allah itu dengan bunyinya wama romaita itu romaita walakinallaha roma, itu adalah Allah yang menggerakkan karena tidak tega seorang hati mukmin terus ini berlanjut. Artinya seperti yang dikatakan Ustaz Ardiansah itu, dia masih mengambil nama Islam tapi akidahnya dia rusak gitu, dia tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang memang betul-betul diperangi dalam Islam, sehingga kita kalau tidak berhenti memerangi, kita tidak akan merasakan lega hati kita ini. Makanya itu harus terus diperangi. Baik, Ustaz Fajrul, menarik sekali apa yang Ustaz sampaikan tadi. Ini ada satu hal lagi yang diterangkan oleh Allah di sini, berbicara tentang ketaatan yang akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidup. Allah mengatakan hidup kamu akan bahagia, wa yatubullahu ala mayasha, dengan janji dan fasilitas taubat dari Allah. Kenapa Allah tidak mengatakan saja di sini Allah akan memberikan kamu kekayaan, Allah akan memberikan kamu pokoknya yang kira-kira tergambar bagaimana indahnya hidup itu, membuat kamu kaya, membuat kamu punya jabatan, kekuasaan. Tapi Allah mengatakan wa yatubullahu ala mayasha. Apakah kata-kata taubat, keterangan redaksi taubat ini mencakup semua hal-hal yang diidamkan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya? Sebetulnya yang dikatakan, yang dipirmankan Allah ini wa yatubullahu ala mayyasha, ini adalah sebuah kekayaan yang paling tiada taranya, paling tinggi, Ustaz. Karena apa? Dengan Allah menerima taubat kita, itu adalah sebuah kekayaan. Dalam arti kata apa? Kekayaan dalam hati kita rasakan. Tapi kalau diberikan sebuah materi, manusia itu tidak akan pernah puas dengan materi tersebut. Tapi Allah berikan itu sebuah modal yang dapat menjaga kehidupannya, tidak di dunia saja tapi di akhirat. Jadi mempunyai keabadian yang begitu langgeng sampai ke hari kiamat berbangkit kelak nanti. Makanya wa yatubullahu ala man yasha ini adalah sebuah karunia Allah yang begitu luasnya terhadap siapa saja, kata Allah, Allah akan memberikan. Jadi menariknya Ustaz, ternyata keterangan Allah apakah dengan yang surkum wa yashfi sudura qaumin mu'minin yuzib ghaiza, itu sebenarnya masih sifatnya sangat biasa-biasa saja. Tapi kalau Allah sudah mengatakan yatubu, itu jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan-masukan dari narasumber kita tadi sangat memberikan pemahaman baru kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini hal yang terbesar yang harus diimpikan oleh seorang mukmin, kehidupan yang harus diimpikan oleh seorang mukmin adalah kehidupan yang dipenuhi dengan taubat Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang dihiasi dengan istighfar, karena itu adalah kekayaan tertinggi dan karena itu adalah kekuasaan tertinggi yang bisa dimiliki oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Sebagai penutup, ada dalam satu keterangan firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kondisi di akhirat, seandainya manusia memiliki harta sepenuh langit dan bumi dan mereka berusaha untuk menebusnya agar dosa mereka itu diampuni oleh Allah, mereka akan melakukannya.